Ati Raja Dewaku Masku Molowintenku ya bandaku ya donyaku ya amal amalku dhewe. Yudha Kedhi, kula nuwun wonten dawuh Kakang Prabu. Wis pirang sasi lawas sing ngene cemondhok ana ngrepati kepanasan. Ngene durung ana keterangan saka Dewa Parat. Inggih Kakang Prabu sampun Eka Madya Candra kalenggahan menika. Wah, wis suwe banget Yudha Kedhi. Lonok-lon. Kaya ngene abote arep kepengin Rabi Widodari. Datak kekadhar ana kene karo tengah sasi. Wis dadi patembaya kuwi yen nganti dewa ora ngulungake tak rangsang kayangan. Lho iki geger Jawi. Ucap mengkono apa? Atur muningo. Geger Jawi menika wonten parang mopo ingkang dateng. Kumawantun nyumbari paduka sinten keparat sapa mungsuhe. Sapa iki? Aku Baladewa Yoko Krasana. Sapa kowe? Nalendra Nrengga Bumi Prabu Naga Parasanta. Aku dadi jagoning dewa. Karepmu aja mok bacutke nggon warep Rabi Widodari. Piye? Kowe mancah karepku. Wong Rabi luang mati. Aduh. Paringuten Prabu Naga Parasanta. Kalindih tanding lan Sang Kakarasana. Triwikrama wujud naga sak kilur kumbang gedhene. Nubet angganing Sang Kakarasana dening Naga Parasanta. Henget kagungan pusaka nenggala gya pinusus modhot malih sekilan dawane. Sampun modhot kaping kalih. Sakala gya kinalungaken gununing punang tersaka pedhot pejah kapisanan Naga Parasanta. Luhono Gajah Maju, iyo haku Harya Yudha Kedhi. Belani pati ni kakangku tanpa nono. Niting dasing Arya Yudha Kedhi dening tanganing Kakarasana. Sakala tangan kering rogoh cangkeming Yudha Kedhi nyandhak lan binethot wantun. Paduka menapaken Kakang Mas tak bethot ilate. Ilang kekuatane. Yudha Kedhi kuwi njaluk mati apa njaluk urip? Yen kuwi njaluk urip kumlawe yo telalemu. yen kuwi njaluk urip kuwi kudu mertobat karo Kakang Kakrasana gelem apa ora. Wiwit iki kuwi dadi tetumpaning, dadi titiyaning Kakang Mas Kakrasana. Tak waloyake kanmu. Kakang Mas opo Permadi, wiwit menika yudha kedhi kula seksinipun dados titianipun Kakang Mas banget pantani maku. Eh Kakang Mas Amagar. Dewa maringake tarima kasih marang kita Kakrasana nggon kita bisa nyirnakake retuning kayangan. Keparingan diguruk kita keparingan ganjaran siji busana keprabon kapindo titian gajah turun saka Irawana jenenge Kyai Puspadenta. Kula inggih sampun gadah gajah piyambak. Ya wis tinggal sarep gajahe loro nggih. Neng sumuru pokang bakal maringake ora saiki. Ngenteni besok yang kita bakal palakrama. Jodoh kula sinten, jodohmu Irawati nggir. Wela dalah, bingah manah kula. Ya, ya, ya nggir, bakal kelakon. Neng ora saiki, besok genti lakon nggir. Besok lakon daupmu ya rame nggir. Ngaturaken penuhun, ya, ya nggir. Lagi malah kita yang gak tumuli bali yang mering projo mendur sebab uang tuamu loro banget. Nandang ruko, mung kita kang diharap-harap, nek orang yang gak bali, kue ngolah-olah kanan di uang tuamu. Nyewun pengestu, ya ya gak selamat, rahayu gara.